إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada penjelasan hadis yang ke-133 dari kitab Umdatul Ahkam, yakni hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkhutbah dengan dua kali khutbah, yakni pada hari Jumat dalam keadaan beliau berdiri. Ibn Umar mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu khutbatain wa huwa qa'im yafsiru bainahuma bijulus. Adalah Rasulullah SAW berkhutbah dua khutbah dalam keadaan beliau berdiri, dan beliau pisahkan antara keduanya dengan duduk. Makna secara global daripada hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Bastan rahimahullah, dan telah kita baca penjelasan beliau. Berikutnya faedah-faedah daripada hadis. Qala Syarih rahimahullah, ma yu'khad min al-hadis? Apa yang diambil daripada hadis ini? Al-awwal, yang pertama, wujubul khutbatain fil jumu'ah qabla shalat. Wajibnya dua khutbah pada hari Jumat dilakukan sebelum sholat. Wa annahuma shafani li sihhatiha, dan bahwasannya dua khutbah ini merupakan dua syarat akan keabsahan daripada sholat Jumat. Qala al-Hanabi, berkata al-Hanabi, lam yanqal annahu shallaha bila khutbah. Tidak dinukil sama sekali bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam salat, yakni salat Jumat dengan tanpa khutbah. Walau kana jaizan la fa'alahu walau marah. Kalau seandainya saja hal tersebut jadi meninggalkan khutbah itu boleh, misalnya beliau kerjakan ini dengan ditinggalkan, walau marah meskipun hanya sekali, libayani jawaz, untuk menunjukkan akan kebolehannya. Wal wujub huwa madhhabu 'ammatil ulama, dan wajibnya khutbah ini merupakan madhabnya para ulama secara umum. Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Masruq Al-Thawri rahimahullah menyatakan, la takunu al-jumu'ah illa bi khutbah. Tidaklah terjadi Jumat Artinya tidak sah sholat Jumatnya, tidak teranggap terjadi sholat Jumat kecuali dengan khutbah. Dengan pula Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Al-Muthalibi Al-Qurasy. Beliau mengatakan batajiu Jum'ah di akal batay qa'iman, tidaklah sah sholat Jum'at, belumlah cukup di akal batay jika kurang dari dua khutbah. Artinya kalau hanya satu khutbah maka belum sah. Qa'iman dalam keadaan berdiri. Fa'in khotoba jalisan, jika seseorang dia berkhutbah dengan duduk, wahuwa yutin lam yitsihu, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, khutbah duduk dalam keadaan mampu untuk berdiri, maka bajji, jadi tidak sah, tidak mencukupinya, ini artinya tidak sah sholat Jumatnya. Wa in alimu annahu yutin lam tajjihim Jum'ah, jika mereka di para jamaah tahu kalau si khotib ini bisa mampu untuk berdiri tapi kok duduk dan dibiarkan, maka mereka pun juga tidak sah Jumatnya. Ini madhabnya Al-Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat Al-Imam Syafi'i, berdiri itu termasuk daripada rukun dalam sholat Jumat, dalam khutbah Jumat. Kalau mampu berdiri kok dia duduk, maka tidak sah Jumatnya. Nanti akan ada bahasa tersendiri masalah al-qiyam di saat khutbah. Pembahasan ini yang menukilkan dari ucapan Imam Syafi'i terkait dengan bahwa dua khutbah itu adalah rukun dan wajib rukunnya, tidak sah sholat Jumat dengan tanpa itu. Al-Qadhi Riyad mengatakan dhahaba 'ammatul ulama ila istirathil khutbatain di shihhatil Jumu'ah. Mayoritas para ulama berpendapat disyaratkannya dua khutbah untuk sholat Jumat. Mayoritas para ulama. Demikian pula Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan wal khutbatu syartun fil iqadi Jum'ah la tasihhu illa biha. Dan khutbah itu syarat teranggapnya Jumat, la tasihhu illa biha, tidak sah salat Jumat kecuali dengannya. Wa huwa qaul jumhuril ulama, dan ini merupakan ucapan mayoritas para ulama. Ibn al-Mulakir menyatakan lam yumpal anhu annahu sholaha bila khutbah. Tidak ternukil dari beliau bahwa beliau pernah sholat dengan tanpa khutbah. Sehingga wujub di sini maksudnya adalah rukun. Wujubul khutbatain bahwasanya dua khutbah itu adalah merupakan rukun dalam sholat Jumat. Baik, faedah yang kedua disebutkan di sini istihbab qiyam al-khatib fil khutbatain. Istihbab qiyam al-khatib fil khutbatain, disukai, disunahkan. Atau disukai gitu saja. Istihbab untuk khatib itu berdiri. Ba' ya bil khatib disukai ya. Kita dimakan dan disunahkan begitu. Artinya hukumnya ini sunnah. Berdirinya khatib pada dua khutbah tersebut. Wa madhhab Syafi'i wujubul qiyam ma'a qudrah. Dan madhab Syafi'i mengatakan wajib berdiri di saat mampu. Dan ucapan Imam Syafi'i telah lewat. Ucapan Imam Syafi'i telah lewat pada faedah yang pertama. Dan ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i semata. Justru inilah madhab mayoritas para ulama. Madhab ya, jumhur atau aktsar ulama. Bahwa khutbah itu dengan berdiri. Tidak boleh dengan duduk. Disebutkan demikian oleh Ibn Abdul Barr. Bahkan beliau menyebut bahwa ini adalah ijma, tidak hanya pendapat jumhur. Ijma. Tapi kita ketahui bahwa ini adalah pendapat jumhur karena adanya pendapat yang menyatakan mustahab. Ibn Abdul Barr menyatakan wa ajma'u anna al-khutbata la takunu illa qa'iman. Dan sepakat mereka para ulama bahwasanya khutbah la takun illa qa'iman. Tidak boleh dilakukan kecuali berdiri. Liman qadara 'ala al-qiyam, bagi orang yang mampu berdiri. Nah, kalau orang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah berat, sudah ya, tidak kuat untuk berdiri lama-lama bagaimana? Ibn Abdul Barr melanjutkan, fa in a'ya wa jalasa liraha. Fa in a'ya, kalau ketapean, letih, dan dia duduk untuk istirahat, lam yatakallam hatta ya'uda qa'iman. Jangan berbicara sampai kemudian berdiri lagi. Khotbah lagi dengan berdiri. Duduknya itu bukan duduk khotbah kedua, bukan duduk istirahat karena capek. Sepuh sudah suh, sudah tua misalnya, tidak sanggup berdiri lama-lama. Di dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Jabir menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman, bahwa Rasulullah sallallahu dahulu beliau khutbah dengan berdiri. Tsumma yajlisu itu tsumma yaqum, kemudian beliau duduk kemudian berdiri. Ini dua khutbah. Fa yakhthubu qa'iman, atas beliau khutbah dengan berdiri. Faman naba'aka annahu kana yakhthubu jalisan faqad kadhiba. Maka siapa saja yang memberitakan kepada engkau bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah duduk dalam keadaan duduk, maka sungguh dia telah dusta. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan wa fi hadhihi riwayat, menjelaskan daripada riwayat Jabir bin Samurah tadi. Wa fi hadhihi riwayat dalilun li madhhab Syafi'i. Dan pada riwayat ini terdapat dalil bagi madhhab Syafi'i wal aktsari dan madhhab mayoritas anna khutbatal jumu'ah la tashihhu minal qadir 'ala al-qiyam. Bahwa khutbah Jumat itu tidaklah sah dilakukan oleh orang yang mampu berdiri. Illa qa'iman. Kecuali harus berdiri. Fil khutbatain, pada dua khutbah. Wala yasihu hatta yajlisa bainahuma, dan tidak sah pula sampai dia duduk di antara keduanya supaya menjadi dua khutbah. Wa annal jumu'ata la tasihhu illa bi khutbatain, dan bahwasanya Jumat itu tidak sah kecuali dengan dua khutbah. Maka ini penjelasan sekaligus melengkapi daripada faedah yang pertama tadi. Jadi yang rajih dalam permasalahan ini wallahu a'lam bishawab madzhab aktsaril ulama, bahwa bagi yang mampu berdiri maka tetap berdiri. Dia berbisa orang dengan tegas mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW duduk dalam khutbah. Barang siapa yang menyatakan demikian maka sungguh dia telah berdusta. Bahkan tadi Ibn Abdul Bar sampai mengatakan ijma. Faedah yang ketiga, istihbabul julus al-yasir bainal khutbatain lil fasli bainahuma, disunnahkannya duduk sebentar di antara dua khutbah untuk memisahkan antara keduanya, bahwa di situ ada dua khutbah. Jadi kedudukan dua khutbah itu seolah-olah menggantikan dua rakaat pada sholat duhur. Sholat Jumat hanya dua rakaat. Seolah-olah demikian. Sehingga Rasulullah SAW duduk, kemudian berdiri. Sehingga khutbahnya dua kali. Wa'au jabahu ba'dul ulama, dan sebagian ulama mewajibkan duduk ini. Ya, duduk ini diwajibkan. Dan ini merupakan sebagian ulama di sini, maksudnya adalah Imam Syafi'i dan mazhab beliau, ulama mazhab beliau. Wal jumhur ala annahu sunnah la wajib. Dan jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagaimana hal tersebut ya disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar mengatakan, "Zahada Malik wal Iraqiyun wa sa'iru fuqaha'il Amsar illa Syafi'i." Malik berpendapat demikian pula para ulama-ulama di negeri Iraq dan seluruh daripada fuqaha di kota-kota besar kecuali Syafi'i. Anna julusa baina khutbatain la syai' ala man taraka, bahwa duduk di antara dua khutbah itu tidak mengapa seseorang meninggalkannya. Tapi khutbahnya tetap dua ya. Tidak duduk, ya, dia tetap berdiri begitu, kemudian seperti biasa, barakallahu fikum, misalnya diakhiri dengan seperti itu, akulma tasma'un misalnya, wafarallahu li walakum, dan seterusnya, mungkin akulma akul qawli hadza, dan seterusnya. Banyak ucapan-ucapan yang mengakhiri daripada khutbah. Dan itu bukan, tidak ada istilahnya asar ataupun hadis yang mengharuskan harus ditutup dengan itu. Jadi biasa, kebiasaan daripada para fuqaha, dan itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama, tidak mengapa. Maka kalau dia tidak duduk, ya, dia tetap berdiri, berdiri sejenak, tidak berbicara. Kemudian setelah itu memulai khutbahnya. Ini kalau tidak bagi yang berpendapat, dan ini pendapat jumhur ulama, tidak wajibnya duduk tersebut. Dan argumentasi yang tidak wajib duduk ini, argumentasinya nanti disebutkan. Jadi bahwasannya duduk tersebut, duduk istirahat, karena padanya tidak disyariatkan zikir tertentu sehingga bisa diwajibkan. Apa kaitannya dengan kewajiban? Karena tidak ada disunahkan zikir tertentu pada duduk tersebut bagi khatib. Tidak ada amalan tertentu padanya sehingga bisa dikatakan ini wajib karena ada amalan ini dan amalan itu. Tidak. Sekedar duduk, maka itu kaitannya dengan si khatib itu sendiri melihat kondisi dirinya bagaimana. Akan tetapi tentu sangat ditekankan untuk duduk mustahab, sangat dicintai. Kenapa? Karena itu memang perbuatan daripada Rasulullah SAW. Dan di antara para salaf dari kalangan sahabat dan yang lainnya yang melakukan khutbah, dua khutbah tetapi dengan tanpa duduk adalah Al-Bukhairah bin Shu'bah, Ubay bin Ka'ab, dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para sahabat yang melakukan khutbah dengan berdiri tanpa duduk. Abu Ishaq menyatakan ra'aitu Aliyan yakhthubu 'alal mimbar falam yajlis hatta farigha. Aku melihat Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar, beliau tidak duduk sampai selesai. Sedangkan duduknya Rasulullah SAW hanyalah untuk istirahat, bukan sebagai sesuatu yang merupakan kaitannya dengan khutbah Jum'at, sehingga tidak diwajibkan. Baik. Adapun jika seseorang tidak mampu berdiri dalam khutbahnya, dia khutbah dengan duduk, ya, maka tidak ada istilah bahkan kebolehannya, karena memang tidak mampu bagaimana. Dia khutbah dengan duduk. Nah, bagaimana untuk memisahkannya sama seperti di saat berdiri? Dia pisahkan dengan diam sejenak. Bagi yang berdiri dan tidak duduk, dia pisahkan dua khutbah dengan diam sejenak. Bagi yang tidak sanggup berdiri dan khutbah dengan duduk, maka dia akhiri dan dia pisahkan dengan diam sejenak. Untuk diketahui bahwa di sini telah selesai khutbah pertama dan akan dimulai khutbah kedua. Jadi, ada penalima Busyati dinyatakan di situ, awalnya bau batul ulama, ya, ini maksudnya adalah Imam Busyati. Beliau mengatakan, rahimahullah, wa amal julus bainal khutbatain fala buddha min. Adapun duduk di antara dua khutbah, maka itu perkara yang tidak bisa tidak harus dijalankan. Apa dia? Fa'in khotobah khutbatain lam yafsil bainahuma a'ada duhron arba'an. Kalau dia khutbah dengan dua khutbah, tidak dia pisahkan di antara keduanya dengan duduk maksudnya, a'ada duhron, dia mengulang kembali sholatnya menjadi sholat duhur arba'an, 4 rakaat. Ditegas Al-Imam Syafi'i dalam perkara ini harus duduk, tidak boleh tidak. Seolah-olah menjadikan duduk itu sebagaimana pemisah antara rakaat 1 dengan rakaat 2. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan terkait dengan duduk ini, wa wajibut tumaninah fi, dan wajib tumaninah padanya. Jadi duduknya tidak hanya sekedar nempelkan apanya pantatnya kemudian berdiri lagi, tidak. Ada tumaninah, duduk tok diam sebentar. Nah itu ya, tumaninah. Lantas kadarnya seberapa duduk yang sebentar itu? Duduk yang sebentar tersebut, sebagian para ulama menyatakan sekira pembacaan surat Al-Ikhlas. wajib padanya tumakninah. Dan ini yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'iyah. Tumakninah dan diperkirakan kadar membaca surat Al-Ikhlas. Karena Abdul Bar juga menyatakan demikian. Jadi kalau seandainya duduk, karena Abdul Bar pendapatnya bersama dengan Jumhur ya beliau. Kalau seandainya duduk, maka kadar duduknya adalah yafsilu bainahuma bijalsah khafifah qadra ma yaqra qul huwallahu ahad. Jadi Al-Ikhlas. Syekh Habib memisahkan antara dua khutbah tersebut dengan duduk yang ringan, dengan ukuran kadar yang membaca surat Al-Ikhlas. Berkata Syekh Al-Basam berikutnya, kembali kepada ucapan Syekh Al-Basam Pa'idah. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, dan Ibnu Daqiq Al-Aid salah seorang ulama Syafi'iyah, punya syarah pada telahkan, punya syarah daripada pada telahkan. Sebagaimana Ibnu Mulak yang juga punya syarah pada telahkan, dan ulama-ulama yang lebih banyak yang mensyarah daripada kita ini, dan syarah yang lintas madhab. Datul Ahkam ini Al-Maqdisi madhabnya Hambali, tetapi yang mensyarah banyak dari kalangan Syafi'iyah dan madhab yang lain. Wa hadzal lafdhu alladhi dzakarahu al-musannifu la aqif 'alaihi bi hadhihi as-siyaqah fi sahihain. Yang menunjukkan bahwasanya para ulama dalam perkara tersebut tidak sebagaimana orang-orang yang berada di bawah, dalam artian para kayak kaum muslimin awam yang mereka itu sangat ekstrim dalam berpegang dengan mazhab. Sedangkan para ulama sendiri mereka, masya Allah, mereka saling mengambil satu dengan yang lain. Ulama-ulama salaf kita. Jadi mazhab ibaratnya hanya sesuatu yang mereka mandang bahwa itu yang paling rajih dan banyak daripada perkara-perkara yang di mazhab yang dia anut, itulah perkara yang paling rajih dari apa yang dipelajari. Sehingga dinisbatkan pada mazhab-mazhab tersebut. Sehingga tidak mengherankan. Seperti Al-Imam Nawawi misalnya. Banyak daripada pendapat-pendapat beliau pula yang menyelisih mazhab Syafi'iyah. Dalam ahkam fikih. Banyak. Sehingga disebut muhaqqiqun. Ibn Rajab Al-Hambali hanya yang tidak selaras dengan mazhab Hambali. Al-Maqdisi sendiri dalam Al-Mughni banyak sekali beliau tidak mengikuti daripada apa yang ditafsir dalam mazhab tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia dinisbatkan kepada mazhab Imam Ahmad, tetapi juga banyak ikhtiyarat, pilihan-pilihan daripada pendapat yang berseberangan dengan mazhab tersebut. Karena pada hakikatnya mereka tetap kembali kepada ad-diri, tunduk kepada ad-diri. Saat dalam mempelajari apa yang ada dalam mazhabnya, ternyata mazhab yang lainnya memiliki argumentasi yang lebih kuat, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengikut pada apa yang dia dapat di situ lebih kuat argumentasinya, hujahnya, dalilnya. Itulah para muhaqqiqun sebutannya, ulama-ulama muhaqqiqun. Dinisbatkan kepada mazhab tertentu, tapi tidak kemudian membabi buta dalam mazhab tersebut. Ibnu Daqiq Al-Aid menyatakan wa hadzal lafdh alladhi dzakarahu al-musannif rahimahullah lam aqif 'alaihi bi hadhihi as-siyaqah fi sahihain. Dan lafaz ini yang disebutkan oleh musannif dengan lafaz seperti ini, ya, digabungkan antara dua khutbah dengan berdiri. Ya, tubuh khutbatain wa huwa qa'im. Lafaz seperti ini, itu kata Ibnu Daqiq Al-Aid, aku tidak dapati dengan silo seperti ini di Sahihain. Oleh Fahajar, berkata yang Fahajar di dalam Fathul Bari, wali nasai wa darakutni min hadal wajib. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebaskan, menyebutkan wali nasai wa darakutni dan bagi an-nasai dan juga ad-darakutni min hadal wajib dari sisi meriwayatkan dengan lafaz kana yastubu khutbatain qa'iman yafsihu bidulusin. Beliau berkhutbah dengan dua khutbah berdiri dan dipisahkan dengan duduk. Jadi lafaz yang seperti ini yang menggabungkan antara khutbah dengan berdiri dipisahkan dengan duduk ini terdapat tetapi bukan dalam Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada lafaz terkumpul sedemikian rupa demikian. Ya. Yang ada adalah yang tubuh khutbatain dan qa'im yafsil bijulusin ini terpisah menjadi dua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini terpisah hadis. Dan di dalam riwayat Nasa'i dan Darqutni tersebut dengan lafaz seperti ini. Tersebut dengan digabungkan sehingga kalimat penggabungan di sini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang diingkari oleh Mudzakirin atau yang disebutkan la aqib alaihi aku tidak dapat di hadis sirah. Sedangkan kita tahu bahwasanya Al-Maqdisi di dalam menulis kitab Fundatul Ahkam mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalamnya adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karenanya Al-Hafidz menyatakan wa qabila sahibul 'umdah yakni Al-Maqdisi. Fa'aza hadzal lafdh israyhain dan ghafil. Ghafil ini tentunya maksudnya adalah kesalahan yang tidak disengaja. Penulis kitab Umdatul Ahkam menisbatkan lafaz ini kepada Sahihain. Ya, walaupun tidak disebutkan di dalam Umdatul Ahkam Akhrajul Bukhari Muslim memang iya karena sudah menjadi syarat yang ma'ruf dalam mukaddimah kitabnya oleh Al-Maqdisi sendiri bahwa kitab tersebut tertulis di atas Umdah. Umdahnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga disebut Umdatul Ahkam. Qultu al-katakan yakni Asy-Syarif Al-Basam Rahimahullah. Wa bihadha tabayyan anna al-haditha lam yarid fi sahihain bi hadzal lafdh. Dan dengan ini jelaslah bahwasanya hadis tidak tersebut di dalam sahihain dengan lafaz ini. Wa inna ma warada bi lafdhin akhar, tetapi tersebut dengan lafaz yang lain. Wa huwa min hadits Ibnu Umar, dan itu merupakan hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ah qa'iman yajri tsumma yaqum kama yaf'aluna al-an. Di sini antum lihat kalimatnya tidak tersebut cukup batai. Yang ada kalimatnya adalah Rasulullah SAW yastubu yaumal Jum'ah. Beliau berkhutbah pada hari Jum'at qa'iman berdiri. Yajlis tsumma yaqum. Duduk kemudian berdiri. Kama yaf'aluna al-an. Sebagaimana mereka melakukannya sekarang. Adapun yastubu khutbatain dicampurkan menjadi satu. Ini lafaz daripada An-Nasa'i dan Darqutni. Faedah faniyah. Faedah yang kedua. Qala Ibnu Qayyim ma khulasatuhu, berkata Ibnu Qayyim yang ringkasnya sebagai berikut. Kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aina. Adalah Rasulullah sallallahu apabila beliau berkhutbah merah kedua matanya. Yani menunjukkan akan kesungguh-sungguhan seperti orang yang marah. Merah ya, pandangannya itu ya, sangat tajam, bukan dengan bahasa yang halus dikembangkan ya buat orang berbelakang buat orang ngantuk, tidak, itu mengisi daripada apa yang ditonton khutbah Jumat itu dengan keras seperti mundiru jais sebutkan dalam kebijakan seperti komandan pasukan perang. Komandan pasukan perang pernah melihat bagaimana cara apa? Mengatur barisan misalnya. Pasti dengan teriakan dan dengan darah ucapan tegas, ya kan? Gak mungkin bahasanya dengan bahasa Jawa pemimpin itu, pemimpin perang. Misalnya. Atau barisan itu pakai pemanggil ada yang istirahat depan bro akan keras ya kan monggo dipun istirahatkan wonten tidak mungkin ya pasti dengan keras dengan tegas maka demikian pula khutbah Jumat ihmarat ainah kedua matanya itu merah wa ala sautu dan suaranya meninggi keras wastadda ghadabu dan sangat marahnya kelihatan seperti orang yang sedang marah berteriak-teriak sehingga kalau khutbah yang dengan cara seperti ini benar-benar dilakukan tidak akan sanggup lama-lama iya kan khutbah dengan sangat lantang seperti itu sebentar sudah cukup sudah mencukupi orang sudah ya akan melihat seriusan, kesungguhan, dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan, dan itu lebih mengena pada saat-saat tersebut, jam-jam tersebut, waktu-waktu tersebut. Orang sudah capek, sudah ingin. Jangan lama-lama itu tadi, materi yang tersampaikan, mereka sedemikian rupa sampaikan dengan pas dengan bahasa yang lantang. Nah, akan bisa lebih mengena. Bahkan ia suruh khutbah liutil sholat dan beliau itu memendekkan khutbah untuk memanjangkan sholatnya. Bukan beliau tidak bisa panjang, bisa. Tetapi memang demikian. Beliau pernah ya memberikan ceramah dalam artian mau'idzah begitu dari pagi sampai siang sampai sore terus tanpa berhenti pernah. Pada konteks tertentu, tetapi dalam khutbah nah ini beliau contohkan justru sebaliknya. Pendek khutbah beliau. Pendek, 10 menit, 15 menit sudah cukup. Ini khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayuksiru zikr dan berbanyak zikir di situ dalam khutbah. Wayuksiru kalimat dan al kalimat al zawami. Beliau yaksid al kalimat al zawami memaksudkan jadi menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang ringkas. Luas, ya, walaupun singkat tapi padat. Ini yang diinginkan di dalam khutbah. Wa yu'allim ashabahu qawaidul Islam, mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang kaidah-kaidah Islam. Wa kana yusyiru bisababa 'inda dzikrillah wa du'a'i, dan beliau mengisyaratkan dengan sababah di saat zikir kepada Allah dan di saat berdoa. Begini, nah, ke atas bukan berdoa seperti ini tapi begini. Bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bagi khotibnya saat berdoa maka menuju ke atas seperti ini dan banyak para khotibah dari kaum muslimin yang mereka tidak paham sehingga berdoa sambil begini khotibnya ini dilakukan hanya pada saat apa istilahnya doa-doa pada selain daripada khutbah. Doa-doa secara umum memang iya mengangkat tangan seperti ini. Tapi pada saat khutbah yang disunahkan adalah dengan menuju ke arah atas. Bahkan ayamuru bidunu wal insaf dan beliau memerintahkan mereka yakni para jamaah agar mendekat dan diam. Wa yanha an takhuddi riqabil nas dan melarang daripada melangkai dari kuda-kuda manusia. Dan itu juga termasuk dari perkara yang akan bisa menggugurkan pahala dari sholat Jumat, melangkai kuda-kuda manusia. Maka sepantasnya untuk seseorang yang datang terlambat, dia mencari tempat yang mudah baginya untuk dia bisa duduk. Kecuali ada jalan yang mudah baginya untuk ke depan, di situ ada tempat yang lapang tanpa memberikan gangguan kepada orang lain. Karena memang ada tempat yang kosong, apa-apa dipandikan lebih dalam. Tetapi dengan syarat tidak mengganggu orang lain, tidak melangkai kuda-kuda orang. Bahkan idza fariga Bilal min al-adhan syara'a sallallahu alaihi wasallam khutbah. Dan apabila Bilal telah selesai dari adzan, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah. Jadi dalam khutbah Jumat, imam masuk ke dalam masjid, ya, khotib dalam hal ini tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena Rasul juga tidak, ya, langsung naik mimbar. Langsung naik mimbar kemudian berkhutbah. Apa? Mengucapkan salam kemudian duduk mendengarkan adzan dan menjawabnya, berdoa setelah adzan dan kemudian berkhutbah. Wallahu ta'ala alam biswab. Atas ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam.